kecerdasan politik tadi, political will tadi. Kalau tidak ada kecerdasan kemauan untuk mendobrak, tentu manajemen tidak akan bersama-sama menggerakkan itu. Nah, kalau menurut Pak Mubarok, mengapa zaman sekarang ini tiba-tiba saja begitu, orang itu lebih individual daripada kepada sosial gitu, sehingga kita perlu bencana-bencana untuk mengingatkan diri kita dan diingatkan oleh Tuhan bahwa kalian ini kok individualistis banget gitu loh. Yeah. Mohon maaf pakai kata banget. Yeah. Sangat individualistis. Yeah. Bagaimana menurut Pak Mubarok? Ada dasar filosofinya sebenarnya. Yeah. Ya. Ya. Dasar filosofinya itu dari teori, namanya teori Al-Fayd, teori limpahan, teori emanasi. Oh. Ya. Konsepnya pertama ialah bahwa Tuhan itu, Allah tuh pengasih, penyayang. Yeah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu besar kasih sayang Tuhan sampai kemudian melimpah. Nah, melimpah. Oh. Nah, salah satu limpahan kasih sayang Tuhan adalah manusia. Hmm. Nah, oleh karena itu di dalam diri manusia ada sifat kasih sayang. Prosesnya pun juga proses kasih sayang. Hmm. Jadi jatuh cinta lagi perempuan, kasih sayang. Yeah. Kemudian nanti ada akad kasih sayang. Yeah. Kemudian setelah suami istri ada hubungan kasih sayang. Yeah. Reproduksi, menempatkan orang di dalam garda kasih sayang namanya rahim. Kemudian lahirlah generasi yang semuanya itu disebut namanya zawil arham, orang-orang yang punya hubungan kasih sayang. Hmm. Dan kepada semuanya itu diajarkan untuk silaturahmi. Yeah. Saling menyambung tali kasih sayang. Yeah. Itu filosofinya seperti itu. Yeah. Jadi Tuhan menciptakan manusia berlaki perempuan, berbeda suku, berbeda tingkatan segala macam, tujuannya adalah dalam bahasa Quran namanya litarofu. Yeah. Litarofu artinya saling mengenal dan saling memberi manfaat. Yeah, yeah. Itu konsepnya seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya kan tadi, iya, mengapa tiba-tiba kasih sayang ini mengering begitu? Iya, iya. Lalu hubungan itu tiba-tiba dangkal. Iya, gitu. Persaudaraan itu ada hubungan karena darah, iya, ya, karena keturunan, iya, ada solidaritas karena sekampung, iya, ada solidaritas politik karena yeah, satu partai, ada solidaritas satu bangsa, yeah, ada solidaritas seagama, mm-hmm, ada solidaritas kemanusiaan, yeah, ukhuwah insaniyah. Nah, orang sering terjebak kepada yang kecil, mm, sehingga lupa yang besar, yeah, yeah, sehingga lupa kemanusiaan, karena yang dipentingkan adalah kelompoknya saja. Yeah, yeah, yeah. Nah, di sini banyak orang terjebak ketika beragama itu bukan substansi yang didekati tetapi bentuknya. Ya. Yeah. Kalau orang beragama itu sebenarnya ada teorinya kayak teori roda sepeda. Yeah. Ya. Bagaimana? Roda sepeda itu di tengah ada as, mm, lalu di situ semua jari-jari ngumpul. Yeah. Ya. Di roda semua jari-jari berpisah. Kalau orang beragama itu pendekatannya substansi, maka agama apa saja dari bangsa apa saja itu bisa kita sama, hmm, dia nempel. Yeah, yeah. Yeah. Yeah. Tetapi jika udah beragama untuk kepentingan pinggiran, ya, untuk kepentingan rebutan pilkada, ya, maka keponakan sama paman pun nggak bersatu, gitu ya. Seagama pun nggak bersatu. Yeah, yeah, yeah. Nah, itu masalahnya. Jadi ketika orang perhatiannya kepada sesuatu yang kecil, ya, hmm, maka kemudian solidaritasnya itu menjadi semakin sempit. Yeah, yeah. Ketika orang berbicara sesuatu yang universal, maka solidaritasnya itu menjadi sangat luas, ya, gitu, hmm, ya. Sehingga orang di negeri ini itu pun membantu problem apa bencana di negeri yang lain. Yeah. Itu padahal jauh sekali. Yeah, yeah. Karena itu solidaritas kemanusiaan. Iya. Ya, gitu. Mas Haris, ini kita mendengarkan solidaritas kemanusiaan. Nah, dari Anda sendiri, Anda melihat nggak bahwa tidak mudah untuk membangun solidaritas kemanusiaan itu? Iya, betul sekali. memang ini perlu perjuangan semuanya karena mungkin sudah terlalu complicated ya di masyarakat. Yeah, yeah. Nah, jadi memang ini kita harus terus menerus. Jadi menurut saya memang kita bayangkan saja kalau solidaritas ini timbul, sebagai contoh Pak, antara perusahaan dengan masyarakat, itu kalau perusahaan itu mempunyai solidaritas yang tinggi, bagaimana damainya? Dia memperhatikan rakyatnya, rakyatnya pun, masyarakat pun juga pasti akan melindungi perusahaannya. Nah ini yang sering kita lihat di daerah-daerah khususnya banyak perusahaan besar-besar, kita lihat sampingnya itu masih banyak rumah-rumah kumuh yang gitu. Kumuh ya, sehingga juga kecemburuannya akan timbul Baik. Jadi gampang demo dan sebagainya. Baik. Para pemirsa, ini cerita ini saya pikir akan seru karena memang kesenjangan, dan yang baru saja dikatakan oleh Mas Haris, ada perusahaan besar tapi sebelahnya rumahnya kumuh. Apa yang terjadi ya dengan hati nurani orang-orang yang berbesar-besar dan bermewah-mewah padahal sebelahnya itu bersusah-susah dan kumuh. Mari kita dengarkan nanti sesudah commercial break ini ada satu lagu Berita Kepada Kawan oleh Ebit yang akan dinyanyikan oleh saudara Heri Yamba. Para pemirsa, kembali lagi percik perenungan dengan tema solidaritas. Kita baru saja mendengar tadi dari Mas Haris bahwa beliau menganehkan ada perusahaan yang sangat mewah dan besar, tetapi sekelilingnya keadaannya kumuh. Kalau menurut Mas Haris sendiri ini apa yang terjadi pada political will dari perusahaan tersebut? Iya. Jadi memang ini harus dibangun ya. Jadi dalam dan sendiri ini juga peran, semua peran. Jadi kalau dalam skop yang besar, kalau ada perusahaan-perusahaan besar yang kurang aware sama masyarakat sekelilingnya, barangkali juga fungsi pemerintah juga harus bisa mendorong. Jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu, tapi sekarang sudah ya mulai dibangun dengan program-program CSR gitu. Karena ini penting sekali menurut saya. Mas bisa enggak agak sedikit detail gitu? Program CSR, Corporate Social Responsibility ini, kira-kira apa sih bentuknya gitu? Saya agak sedikit risi itu apa ya Pak Mubarok? Agak sedikit kurang nyaman begitu. Melihat ada beberapa agen-agen yang hidup dari memberikan Corporate Social Responsibility yang ya pada akhirnya sasaran itu tidak tercapai ya. Bagaimana menurut Mas Haris? Betul sekali. Jadi betul sekali menurut saya yang langkah paling penting adalah kita melihat kebutuhan daripada masyarakat itu. Jadi bukan memaksakan programnya perusahaan diimplementasikan ke masyarakatnya, Pak. Jadi harus ada mapping ya. Iya, mesti mapping. Ini tahapannya memang banyak. Jadi kita harus mapping dulu, harus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kadang-kadang jangan salah. Kadang-kadang kita mau melakukan pun juga sudah di apa dicurigain dulu. Ini juga memang tantangan gitu. Tantangan. Jadi kita mau berniat baik pun juga belum tentu gampang. Tetapi kita mesti harus punya terus-menerus punya strategi untuk bisa menyampaikan ini. Karena ini penting sekali. Saya mempunyai kepercayaan itu apabila perusahaan itu mau sustain, dia harus mempunyai dasar spiritual, Pak. Jadi syarat seperti ini penting sekali. Jadi kalau mau sustain tuh, ini menurut saya penting sekali. Spiritual bisa terjemahkan ke berbagai hal ya. Apa yang Anda maksud dengan dasar spiritual itu? Iya, maksud saya perusahaan itu juga harus mempunyai kepekaan ya. Mempunyai tanggung jawab juga. Sebagai contoh nih real ya, tanggung jawab kepada lingkungannya. Dan keuntungan mereka itu juga seyogianya juga ini kan diperoleh dari daerah setempat sebagai contoh. Tentu saja juga sebaiknya juga harus sebagian itu juga harus dikembalikan kepada yang memang sudah menduduki dari mulai bumi berdiri kan gitu. Ini yang sering kita lihat itu masyarakat sudah dari nenek moyangnya di situ, tiba-tiba ada perusahaan yang mengeksploitasi dan yang nungguin dari mulai sejak cabang bayi nggak boleh apa-apa, bahkan semakin tertinggal gitu. Pak Mubarok, kita kan sering melihat itu demo dari orang-orang yang tidak ikhlas melepaskan lahannya atau memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan itu kurang mempunyai program untuk merasakan solidaritas kemasyarakatan itu. Apa yang terjadi sebetulnya? Yeah. Dan ini menarik sekali apa yang dikatakan oleh Mas Haris. Dasar spiritual, sebelum melakukan pemetaan dan segala sesuatu, political will atau keinginan, tekad awal, niat itu harus ada dasar spiritualnya. Dan Pak Mubarok tadi mengatakan kita itu sebetulnya dilimpahi oleh Allah sifat kasih sayang. Bagaimana? Menurut Al-Quran disebutkan begini, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, bahwa di dalam harta si kaya ada hak orang lain. Nah gitu ya, ada orang lain yang membutuhkan. Maka logikanya ya, ketika ada orang kaya, di sebelahnya yang miskin senang. Kenapa? Semakin kaya, haknya semakin banyak. Itu, gitu ya. Itu, gitu. Jadi orang miskin itu kalau lihat orang kaya senang dia ya. Karena apa namanya, sahamnya naik gitu. Itu mudahkan gimana? Iya, betul-betul saya gitu. Logikanya begitu. Maka orang kaya yang membayar hak orang lain, dia pasti dicintai oleh masyarakat sekelilingnya. Dicintai. Dan menurut etika agama dikatakan yang pertama diberikan adalah orang dekat. Dekat itu ada dekat karena hubungan keluarga, dekat karena lokasi tetangga. Jadi kalau ada pabrik, ya ada usaha situ, yang pertama mendapat santunan adalah karyawan dulu. Keluarga karyawan. Kan penghasilannya UMR namanya gitu. Ada dana CSR, karyawan dulu sekolahnya ditanggung. Yang kedua, orang dekat lingkungan pinggir pabrik. Dan sebagainya. Kalau itu ditunaikan, maka pabrik itu akan dibela oleh masyarakat sekitar. Gitu pasti. Karena dan kehadirannya pasti akan membela kemajuan. Karena kehadirannya bermanfaat bagi mereka. Gitu ya. Tapi ketika hanya limbahnya yang dibuang di situ, mereka akan dapat apa? Ya masyarakat demo kepada pabrik di situ. Nah inilah sesungguhnya yang tidak berjalan gitu. Tapi kata Mas Haris tadi, kebijakan-kebijakan pemerintah harusnya mengatur hal-hal seperti ini. Pada kenyataannya gimana kalau menurut Mas Haris ini, cukup nggak kebijakan itu? Ya tentu saja masih perlu diimprove lagi, Pak. Sebagai contoh, setiap kita lihat setiap bencana pun juga kadang-kadang perusahaan-perusahaan pun juga sudah mau niat bantu ke daerah pun juga kesulitan, Pak, karena memang sistem di pemerintahan itu belum terbangun. Nah barangkali juga pemerintah daerah yang kena bencana sendiri pun juga dia mungkin boro-boro ngurusin orang lain, murid keluarga dia sendiri barangkali juga sedang kesusahan. Tetapi ini kan juga harus diberikan pengetahuan di setiap daerah bagaimana menangani bencana ini, sehingga dia juga bisa melakukan manajemen yang baik gitu. Nah yang penting juga itu bagaimana caranya, kalau tadi Bapak menanyakan bagaimana strateginya CSR ini. Nah bagi saya yang saya amati itu semua perusahaan sebenarnya kepingin, Pak, untuk membantu gitu, banyak sekali itu. Tapi kadang-kadang karena mereka juga tidak punya divisi tertentu sehingga dia ingin membantu gimana caranya gitu, kadang-kadang juga belum, kalau nanti dia apa iya kalau saya bantu orangnya bisa amanah gitu ya. Nah untuk itu ada yang namanya CSL ya, Corporate Social Leadership. Jadi seperti kami melakukan suatu proyek yang besar, kita tidak mampu sendiri. Jadi kita menggandeng, tadi saya katakan, lembaga-lembaga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat gitu ya. Sehingga ini juga tidak semata-mata kita memberikan bantuan secara fisik, tapi secara manajemen gitu ya. Bagaimana mengelola, bagaimana meningkatkan pendapatan mereka. Nah ini tentu saja juga harus menjadi program di dalam suatu corporate gitu ya, yang secara sustain. Jadi kalau CSR ini kan seyogianya tidak hanya charity saja, tetapi dia begitu kita menangani bencana, kita harus pikirkan untuk langkah panjangnya supaya dia betul-betul lebih baik. Ya, jadi memang membantu itu, orang yang membantu ingin ada kepastian dan jaminan bahwa bantuannya itu berguna dan akan bisa hidup. Bantuan itu manfaat untuk selanjutnya. Sekarang saya agak masuk sedikit kepada unit yang kecil, Pak Mubarok. ini dalam keluarga ya, kita tidak bicara antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam keluarga, solidaritas itu kan perlu. Jadi kalau umpamanya ada keluarga yang kaya gitu, tentu sanak saudaranya itu aduh gembira begitu ya. Tapi sering sekali ada ungkapan-ungkapan seperti ini. Aduh alhamdulillah ya, kita ini enggak direpoti oleh keluarga sendiri. Iya, iya. Itu loh kalimat itu sering muncul gitu. Bagaimana itu? Sikap-sikap dari mana ini datang lahirnya seperti itu? Iya. Sesungguhnya bukan hanya yang saudara ya. Iya. Yang pertama dilakukan adalah untuk pembantu rumah tangga. Ah, nah, gitu ya. Iya. Banyak pembantu rumah tangga di tempat orang kaya justru teraniaya. Gajinya enggak dibayar. Gitu. Padahal mereka yang pertama kali harus disantunin. Jadi setiap umumnya ada di rumah ada pesta, pembantu dikasih bonus, gitu. Sehingga dia bangga senang di situ. Setelah itu baru. Jadi pembantu itu begini ya, Pak Mubarok, saya bayangkan, walah ada pesta, alhamdulillah, sebab akan ada bonus kan, bukan? Ya. Pesta kerja keras di kita. Iya gitu. Iya. Kemudian secara proporsional adalah kepada lingkungan yang lebih dekat. Kalau yang bukan keluarga, supir umpamanya ya. Kemudian tukang kebun. Saya punya pengalaman begini. Ada petinggi angkatan udara. Itu dia belajar kepada anaknya. Anaknya itu anak yang paling pinter, paling ini. Tetapi kalau pulang dari luar negeri, oleh-olehnya selalu untuk pembantunya. Dan kemudian dia bayarin SPP keluarga pembantunya. Bapaknya tadinya marah-marah sama ibunya, kamu malah mikirin itu. Loh, saya mau ngasih oleh ibu apa? Baju banyak, malah gak kepake. Kayak gitu ya. Jadi ini. Dan itu kemudian yang dia kena kanker meninggal, wasiatnya apa gini? Bapak, saya punya tinggalan sekian. Bapak bisa aja ngambil dipakai waris. Tapi kalau Bapak ridho, tolong harta saya diwakafkan untuk kepentingan orang-orang miskin seperti ini. Nangis itu ibunya, ya Allah anakku begitu, tinggalnya banyak, padahal gajinya besar ya. Dan akhirnya konsultasi dengan saya, akhirnya mendirikan yayasan beasiswa untuk pelajar yang susah. Itu jadi dengan berbuat baik kepada yang dekat itu sangat menyentuh. Ketika berbuat baik dengan orang jauh nggak menyentuh apa-apa. Banyak orang kaya berbuat baik hanya dengan administrasi. Coba kirim ke sana, ke sana. Berapa sudah ya tertangani? Itu nuraninya enggak tumbuh. Tapi kalau nganter sendiri, lihat sendiri, kenal pertumbuhannya, itu akan tersentuh dan semakin ingin berbuat. Tapi bolehlah administrasi kalau umpamanya supaya praktis ditransfer aja uangnya. Jadi enggak cukup itu kalau yang besar. Yang kecil-kecil, yang deket-deket dia harus anu sendiri. Ya gitu. Banyak makanya banyak orang berbuat baik kepada orang jauh dengan administrasi, kepada yang deket enggak malah galak. Maka dia enggak memperoleh manfaat dari itu. Meskipun sesungguhnya dia banyak berbuat. Mas Haris, kalau Mas Haris sendiri dalam perusahaan bagaimana? Apakah satpam atau office boys gitu yang menyapu cleaning service itu, mereka gembira enggak kalau El Nusa ini untungnya besar? Insya Allah bergembira. Insya Allah bergembira. Karena betul sekali, kita memang harus yang melihat terdekat. Sebagai contoh, begitu bencana itu kita pertama kali adalah yang kita identifikasi adalah karyawan kita ada nggak di sana. Itu dulu harus kita amankan, kita bantu. Nah di perusahaan kami juga begitu, di seluruh cabang juga diinstruksikan seperti itu. Nah kemudian program-program kami juga ada melalui yayasan. Jadi Elsa pun punya yayasan yang untuk mengcover semua Elsa Group. Di situ ada program beasiswa. Jadi bagi karyawan kita, office boy, satpam, semua yang punya anak yang cukup bagus, kita biayain gitu ya. Di samping juga masyarakat setempat gitu ya. Kemudian program-program hari-hari besar, kita juga memberikan santunan, bantuan dan sebagainya. Sebab ada perusahaan yang begini, Mas Haris. Wah, membantu ke Aceh, membantu ke Padang, membantu ke mana, ke Jogja, dan kemana saja kalau ada musibah. Itu karyawannya ngomongnya begini, Ya Allah, itu bantuan kesana-sana. Padahal saya yang di perusahaan ini juga perlu bantuan gitu. Itu begitu. Ya. Betul kan? Skala prioritas, prioritas yang keliru. Skala prioritas. Nah, jadi solidaritas ini kan skala prioritasnya harus ada ya. Sehingga kalau dekat dulu, maka harmoni ya, lingkungan akan tercipta lebih dahulu. Nah, gitu ya. Boleh enggak kita sekarang agak tadi perusahaan, ya, terus keluarga ya. Ya. Nah, sekarang saya ingin menyapa solidaritas atau rasa persatuan ini sebagai bangsa. Sebagai bangsa. Sekarang kalau ditanyakan gitu oleh anak-anak muda gitu, rasa kebangsaan, rasa persatuan itu wujudnya seperti apa ya? Kalau Mas Haris ini kan termasuk kelompok muda ya. Iya. Di bawah 50 tahun kan. Iya. Insya Allah, gitu. Jadi bagaimana Anda membangun rasa kebangsaan supaya sekarang kelihatannya partai-partai itu kan seperti yang mempunyai egosentris dan mempunyai agenda kepartaiannya yang cukup kental gitu, tetapi agenda kebangsaannya saya pikir itu yang harus diperbaiki. Bagaimana kalau menurut Mas Haris? Baik, jadi kalau saya boleh sampaikan dalam hal dari sisi bisnis perusahaan, ya. Ya. Jadi solidaritas ini bisa kita juga secara kebangsaan, dari bagaimana kita memberikan solidaritas atau perhatian kepada khususnya perusahaan-perusahaan nasional. Oh. Ini penting sekali bagi saya. Ya. Jadi jangan sampai dengan nanti pasar bebas dan sebagainya itu perusahaan-perusahaan nasional ini semakin hilang gitu ya. Betul. Oleh karena ya tidak ada keberhargaan, tidak ada perhatian baik dari pemerintah maupun daripada partner-partner bisnis. Yeah. Dan ini memang harus menjadikan semangat bahwa perusahaan-perusahaan nasional kita itu harus maju bersama-sama dengan kita gitu, saling membahu-membahu. Yeah. Kalau memang partner kita, mitra kita kurang mampu ya harus kita berikan arahan gitu. Jadi harus ada rasa solidaritas gitu, aware terhadap perusahaan-perusahaan nasional. Jangan sampai kita mempunyai pekerjaan yang sebenarnya mampu dikerjakan oleh perusahaan lokal company, kita sok bangga diserahkan ke perusahaan-perusahaan luar. Ini saya kira juga tidak contoh yang tidak mempunyai solidaritas kepada apa namanya bangsa ini. Ya, baik, Pak Mubarok, saya dan kita semuanya pemirsa tahulah Pak Mubarok itu dari partai tertentu. Tetapi tentunya mengapa kami undang Pak Mubarok ke sini? Karena tentu Pak Mubarok mempunyai kualitas imparsial. Artinya tidak hanya mementingkan partainya saja, tetapi umat yang tadi Pak Mubarok katakan ada jenjang kedaerahan, kesukuan, mungkin golongan, kepartean, tetapi keumatan ini bagaimana? Iya. Saya lebih memikirkan kapal ya daripada kamar. Ya gitu ya. Gitu. Ya kan suka orang mengatakan kepentingan umat Islam. Ya. Saya kan basis saya ke Islam santri. Ya. Saya tidak di partai santri. Kenapa? Saya lebih memikirkan kapal NKRI daripada kapal umat. Kenapa? Kalau kapalnya tenggelam, umatnya juga tenggelam juga. Begitu. Ah, gitu. Betul. Oleh karena itu, saya lebih mengedepankan solidaritas nasional. Rekan-rekan saya di dalam bekerja itu lintas agama, lintas suku, ya, yang sesungguhnya mereka punya perhatian yang sama. Ekspresi ini sesungguhnya adalah psikologi kasih sayang, ya, psikologi rahmat, ya. Psikologi rahmat Tuhan itu ialah penuh perhatian. Ya. Yang kedua semangatnya memberi. Ya. Yang ketiga memaklumi kekurangan. Yang keempat memaafkan kesalahan. Itu akunya di situ. Jadi kita harus penuh perhatian kepada semua yang butuh perhatian. Dan kita inginnya memberi, jangan aku dapat apa, gitu ya. Yeah. Sekarang kebanyakan orang pikirannya aku dapat apa nih, gitu ya. Nah kemudian memaklumi kekurangan. Yeah. Kalau ada pemimpin yang punya kekurangan, kita maklumi. Namanya pemimpin juga manusia. Yeah. Sekarang kan kalau ada pemimpin punya kekurangan dikit, oh, habis, politis begitu, banting-banting. Baik. Kemudian kalau ada yang salah, kita juga semangatnya memaafkan. Baik, baik. Kita berhenti sejenak dan mendengarkan musik ini yang pesannya sangat kental sekali. Silakan Mas Heri Yamba. Perjalanan ini rasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh, oh. Dihempas batu jalanan, hati tergetar menatap kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Mengapa bapak ibunya telah lama mati di telan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan melihat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Para pemirsa di seluruh Nusantara, lagu yang baru saja kita dengar, saya mengkategorikannya sebagai lagu yang dahsyat, yang menggoncang hati nurani. Mas Ebit memang luar biasa. Semua diam, tidak ada yang mau menjawab. Padahal perjalanan kita ini di dalam hidup jadi saksi. Ada yang aneh bukan pada perjalanan manusia ini? Mengapa kesalahan dan dosa menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh dia? Bukankah itu sebuah penyakit yang luar biasa buruknya? Seolah-olah akan menerkam kita untuk masuk ke dalam suatu keadaan yang sangat nestapa dan tidak berharkat. Sehingga Mas Ebit mengatakan alam saja sudah enggan. Bagaimana sampai orang bertanya kepada rumput yang bergoyang? Bukankah ini sudah sesuatu yang agak bingung begitu? Ah, tentu ada jawabannya. Kepada siapa kita harus bertanya? Pak Mubarok. Tentu jawabannya sudah jelas kepada Tuhan. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang saya pikir tidak patut kita tanyakan kepada Tuhan. Dan ada juga jawaban-jawaban tertentu yang tidak perlu kita harus menunggu dari Tuhan. Bagaimana menurut Pak Mubarak. Iya. Sesungguhnya manusia kan sudah dilengkapi dengan perangkat yang manusia kan bisa jadi subjek dan objek sekaligus. Oh gitu. Iya. Jadi bertanya tentang diri sendiri, mempertanyakan diri sendiri. Ya. Oleh karena itu sesungguhnya di dalam diri manusia juga sudah penuh dengan jawaban-jawaban. Iya. Maka orang yang sudah sampai tingkat seperti itu, dia nggak pernah mengeluh. Nah, nggak pernah mengeluh, karena dia udah tahu jawabannya. Begitu. Ya. Nah, maka ketika bermohon kepada Tuhan, juga doanya, ya Allah berikanlah kami yang terbaik menurut Engkau. Iya. Itu ya, menurut Engkau. Ya. Karena apa? Yang terbaik menurut saya belum tentu baik yang sesungguhnya itu ya. Jadi kalau menurut Pak Mubarak itu mematok target itu harus dengan sebuah reserve. Nanti ujungnya kalau kata Tuhan begini ya sudah kita terima begitu. Iya. Jadi manusia itu secara horizontal ya itu harus rasional. Iya. Teologinya qadariyah. Iya. Iya. Tetapi secara vertikal itu harus jabariyah, menerima apapun yang diberi oleh Tuhan. Itu ya. Jangan horizontal yo jabariyah itu pasrah itu jangan ya. Horizontal kita harus usaha sistematik rasional. Tapi ketika menerima dari Tuhan, kita terima ya sudah itu pemberian Tuhan, itu yang terbaik menurut Tuhan. Maka kita bisa ikhlas untuk menerimanya gitu ya. Mas saya ingin tanya kepada Mas Haris, di dalam perjalanan Anda sebagai individu ataupun juga sebagai seorang pejabat di perusahaan Anda gitu, adakah target-target tertentu yang tidak tercapai? Lalu apa yang Anda harus lakukan di dalam upaya-upaya yang tadi horizontal logika tetapi diseimbangkan dengan yang vertikal, yaitu ya sudah kita terima ini memang seperti inilah apa pendapatan kita, bagaimana? Iya, memang tentu saja kalau kita bicara target terus selalu kan kalau kita cukup harus dalam hal kebaikan ya. Jadi sebagai contoh perusahaan-perusahaan di dalam mencapai target keinginannya, maunya kita memang semua setiap dana kita cover sebaik-baiknya, maksimal mungkin. Tetapi kembali lagi suatu perusahaan juga harus mempunyai kemampuan. Ya seperti tadi diskusi sebelumnya, jadi sebelum kita solidaritas kita memang harus punya kekuatan, kemampuan. Untuk itu bersolidaritas itu harus menjadi basic spiritual kita untuk bekerja lebih baik gitu. Jadi kita dengan semangat bekerja lebih bagus sehingga perusahaan kita juga mendapat income yang lebih besar sehingga kita juga lebih baik lagi untuk membantu. Pak, saya masih ingat salah satu visi direksi kami bahwa di dalam menentukan profit itu beranjak dari 2,5%. Jadi keinginan kita untuk membantu ke masyarakat dengan 2,5%. Taruhlah ingin membantu sebesar 15 miliar, 2,5%-nya. Artinya kan profitnya kan menjadi 10%-nya menjadi 65 miliar. Untuk itu revenue-nya katakanlah ini 10%, maka revenue-nya paling tidak 6,5T. Ini semangat-semangat ini juga saya kira sangat bagus untuk memberikan motivasi dalam perusahaan, Pak. Nah, secara individu kami selalu mencoba mengajak keluarga kita. Jadi setiap pendana sering sekali saya ajak anak-anak saya, istri saya ajak ke lokasi. Karena betul sekali dikatakan tadi Pak Mubarak, jadi memang harus datang ke sana, Pak. Kita memang banyak sekali kita lihat, kalau pejabat-pejabat ini belum datang ke lapangan, saya bisa yakin bahwa dia belum sepenuhnya bisa merasakan. Tapi kalau datang langsung, Pak, itu kita betul-betul langsung sesuai kita dapat, semangat kita dapat, dan bisa merasakan betul gitu yang tadi saya katakan. Kepekaan itu akan timbul luar biasa. Tetapi kalau tidak menyaksikan atau tidak membantu langsung di sana, saya kira juga paling hanya 2 minggu saja dia perhatian, habis itu dia lupa lagi. Saya agak terdiam sebentar mendengar kata kepekaan ini. Kalau menurut Anda, apa iya kepekaan itu harus dari sebuah pengalaman? Tidak bisa ya kepekaan itu diberitahukan begitu? Saya kira kepekaan itu kan juga satu memang dari jadi kejadian, kedua juga saya kira juga bisa diberitahukan. Hmm. Artinya juga dengan melalui siar, melalui kajian-kajian, yeah. melalui sebagai contoh pengajian, yeah. maupun kita ke majelis-majelis. Demikian juga bisa juga dengan membaca, Pak. Yeah. Jadi dengan membaca gitu ya, barangkali juga ini juga bisa menyadarkan diri kita secara individu, tidak harus melalui pengalaman dulu gitu. Yeah. Ini saya kira juga penting sekali. Untuk itu memang perlu ilmu untuk menjadi peka ternyata. Jadi tidak segampang itu yeah. kita pelajari. Iya. Yeah. Pak Mubarok, pada pertemuan yang lalu Pak Mubarok pernah mengatakan bahwa hati nurani ini untuk bisa merasakan solidaritas secara menyeluruh itu, dia harus seperti sinar dan cemerlang gitu. Lalu Pak Mubarok memberi saran supaya hidup ini sederhana. Yang dimaksud dengan sederhana itu apa, kita gak boleh kaya? Bukan. Apa itu? Sederhana itu mengkonsumsi sesuai dengan standar kebutuhan universal. Walah, tunggu ya. Sebentar ya. Ini ya. Terminologi ya. Boleh punya banyak ya, tetapi yang dikonsumsi sesuai dengan standar kebutuhan universal. Apa itu? Kalau anak saya 6 ya, punya kamar 6 itu namanya sederhana. Cukup ya. Kalau itu benar saya, ya. Iya, hidup berdua tapi punya rumah kamarnya 10. Mobilnya punya 5 ya. Dan rumah. Iya. Tapi kalau saya hidup berdua, tapi saya punya panti asuhan, punya ini, tapi banyak enggak apa-apa. Oh. Kayak gitu. Jadi kesederhanaan itu bukan identik dengan miskin, bukan. Iya, iya, iya. Maka banyak orang kaya hidupnya sederhana, ya. Tak jarang orang miskin hidupnya bermewah. Hidup mewah adalah mengkonsumsi apa yang tidak diperlukan. Tukang becak sehari dapat 20 ribu, beli togel 15 ribu. Itu bermewah-mewah luar biasa. Gitu ya. Pak Mubarok, Bapak mengeluarkan satu ungkapan yang saya pikir perlu dijabarkan. Yaitu kadang-kadang orang mempunyai agenda terhadap hal-hal yang tidak diperlukan. Unnecessary, yang tidak diperlukan, yang nggak perlu gitu kok dia yeah. dia lakukan gitu. Yeah. Ini kenapa sampai terjadi? Iya, yeah, kan hidup gini kadang ada yang saya suka, lalu saya perlu. Nah, seyogianya orang itu mengedepankan saya perlu. Saya nggak suka sama obat itu, tapi saya perlu pada obat itu. Saya nggak suka tinggal di WC lama-lama, tapi saya suka ke situ. Kenapa perlu ke WC? Ya. Nah, gitu. Nah, banyak orang melakukan yang dia suka, padahal nggak diperlukan. Soal solidaritas ini harus suka atau harus perlu? Solidaritas itu adalah keperluan yang harus menjadi kesukaan. Sehingga ketika bersolidaritas itu kita nikmat. Iya. Keperluan yang harus menjadi kesukaan, menjadi kegemaran. Coba Mas Haris, bagaimana memprosesnya itu? Iya, sesuatu yang perlu lalu dia menjadi kegemaran begitu. Iya. Tetapi sesuatu yang tidak perlu, dia harus menjadi kebencian kita. Betul. Supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu. Iya, yeah. Yeah, solidaritas itu memang fitrah ya. Yeah. Jadi fitrah. Yeah. Jadi fitrah ya. Fitrah. Yeah. Ya. Jadi semua orang punya merasakan gitu. Cuman kan mungkin dia belum mengasahnya gitu. Sebagai contoh ya, sewaktu kami ini Pak terjun ke lapangan betul. Mungkin di Jogja waktu itu contoh misalnya, kita tidur dalam sehari barangkali 2 jam. Itu luar biasa dan kita juga heran sendiri loh, kok kita gak capek, kok gak lelah. Ternyata memang menyenangkan dan itu saya merasakan memang energi yang dapat gitu. Dan saya juga berpikir kadang-kadang merenung-renung gitu ya, kalau kita itu memberikan sesuatu apa yang kita punya, Allah juga tidak tinggal diam, dia pasti memberikan energi Anda pada kita. Anda ini lagi semuanya. Menyindir Anda ini sedang menyindir orang bekerja. Upaya saya mengajar gitu, saya harus gemar mengajar ya. Iya. Begitu. Supaya saya mempunyai kekuatan iya. Ya. Dan ada rohnya gitu. Ada roh ya. Iya betul. Walah, ini sindiran berat ini. Tapi itu betul. Sebab banyak orang yang bekerja tetapi tidak gemar gitu. Jadi pasti akhirnya dia akan nggak jalan, nggak jalan, lelah, betul. Dan iya. Saya seminggu, tapi boleh nggak bekerja untuk mencari uang? Oh boleh, boleh, boleh, boleh. Tapi saya sekarang itu seminggu masih ngajar 3 kali. Nah, honornya itu untuk naik taksi pulang pergi nggak cukup. Tapi kalau saya nggak ngajar, itu hidup itu menjadi hampa. Maka mengajar itu adalah satu apa namanya, satu kenikmatan. Iya, iya. Dari mana honornya? Nanti ada yang bahasa Santi mengatakan min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tak terduga. Oh. Jadi capeknya di sini dapatnya dari mana? Di sini kerjanya. Tapi kalau banyak. Tapi kalau logika itu yang ke depan, otak ini jauh lebih kuat daripada yang vertikal. Bukankah rumus nanti ada datang yang tidak terduga itu lah gak mungkin. Itu ideologi, harus jadi ideologi. Oh, gitu. Ideologinya begini, barang siapa hidupnya selalu mikirkan orang banyak, pasti hidupnya terurus. Pasti. Ya. Tapi barang siapa yang hidupnya hanya memikirkan diri sendiri, buru-buru bantu orang lain, untuk sendiri pun masih kurang. Itu ya harus jadi ideologi. Disambut sama Mas Arif. Tolong ini komentarnya apa? Iya, betul sekali. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Jadi memang sebenarnya gampang sekali bahwa kalau kita tuh memberikan perhatian kepada ciptanya Allah, maka kita pasti akan juga, Allah yang menciptakan pasti senang dengan kita gitu. Ternyata orang ini perhatikan ciptaanku, pasti akan disambut dan menjadi, insya Allah lah, menjadi kasih sayang Allah. Untuk itu bagi mereka yang senang membantu, kita nggak pernah dengar mereka kesusahan gitu ya, baik secara fisik maupun dari segi materi. Saya menjadi punya inspirasi ini sekarang dari obrolan ini. Bagaimana caranya membuat guru-guru itu gemar mengajar, gitu. Gemar mengajar sampai akhirnya kepada suatu taraf yang mendidikkan, begitu. Bagaimana membuat bangsa ini gemar memberi? Bayangkan kalau kita berlomba-lomba memberi, memberi, memberi dan memberi, begitu. Itu rasanya tidak akan ada yang miskin, ya. Betul. Ya, seperti itu, Pak Mubarak. Bagaimana? Ya, saya tadi katakan saya butuh waktu 12 tahun, ya. Jadi guru itu rasional, yang saya hitung itu honornya. Pada tahun ke-13 saya baru menjadi guru, mencintai pendidikan. Begitu mencintai pendidikan, maka kita nggak mikir honor. Ngajar adalah seperti orang bernafas, gitu ya. Dan setelah itu justru rezekinya menjadi banyak, karena saya nggak berhitung. Gitu ya. Ini kalau Bapak bicara seperti itu, kadang-kadang ada orang, yaitu di Pak Mubarak, di kami belum tentu berlaku ya. Tetapi saya kira melalui program Percik Perenungan ini, mari kita semuanya berkeyakinan sama seperti itu. Mas Haris, sebagai penutup, saya ingin sekali Anda, apa ajakan Anda supaya kita ini solidarnya, benar-benar solidaritas terbangun. Bagaimana? Baik, himbauan kami bahwa kita terus harus mengasah kepekaan kita, dan kita jangan berpikir kita sendiri, dan kita untuk berbuat baik itu kita harus mengajak, harus berjamaah gitu ya. Dari sisi company juga kita bareng-bareng, kita lakukan bantuan-bantuan kepada mereka. Jadi insya Allah kalau solidaritas ini terjaga, Pak, dari sisi kehidupan, itu harmoni kehidupan, harmoni bisnis pun juga akan tumbuh bersama-sama gitu. Ini penting sekali. Di lain pihak yang miskin juga saya pikir harus jujur ya. Jangan menipu karena kemiskinannya, terus padahal sudah cukup masih tetap saja bilang enggak cukup. Kan ada juga yang seperti itu ya. Baik, para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita sudah hampir di ujung pembicaraan kita ini. Ternyata solidaritas itu atau kebersamaan, rasa kebersamaan itu adalah suatu hal yang diberikan oleh Tuhan. Sebab memang Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan untuk rasa cinta dan kasih sayang. Lalu itu harus dijadikan dasar spiritual, atau di dalam kehidupan kita itu menjadi pandangan hidup kita. Kita jangan berpikir tentang kamar kita, kata Pak Mubarak. Kita berpikir tentang kapal kita. Kapal ini akan karam kalau umpamanya kita berpikir tentang sendiri-sendiri saja. Dan ini saatnya untuk bangsa dan negara ini mempunyai kegemaran memberi. Ada psikologi kasih sayang yang harus dikembangkan supaya ada semangat memberi dan gemar memberi. Lalu ya, manusia ini memang tidak sempurna, kita memaklumilah kekurangan dan cobalah melalui pengadilan pun boleh. Tetapi saya pikir memaafkan orang itu jauh lebih baik daripada kita mengadili bertubi-tubi. Bangsa dan negara akan menjadi berkah kehidupan kita kalau kita dengan solidaritas yang sehat, kita dengan program yang baik, dengan policy dari pemerintah, lalu perusahaan mempunyai rencana-rencana yang jitu, kita akan menjadi negara yang berharkat dan bermartabat. Kita dengarkan satu lagu juga yang sangat hebat sekali, yaitu Usah Kau Lara Sendiri, Jangan Merasa Lara Sendiri, Katong Bagaskara, oleh Heri Yamba dinyanyikan. Pancaran wajahmu tak terbiasa ku dapati, terdiam mendura. Apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu? Sekilas kalau mata ingin berbagi cerita. Ku datang sahabat bagi jiwa saat batin merintih. Usah kau lara sendiri, masih ada asa tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegak dirimu. Di depan ada cahaya kecilku memandu. Tak hilang arah, kita berjalan menghadapinya.